Berharap ada lagi Rabu malam menang lotre mimpi kesampaian banyak uang tinggal tidur tiduran. Pacar anak konglomerat biar hidup gak lagi melarat nunggu warisan sambil tidur tiduran satu lampu Aladin biar gue bisa manggil jin oh cari kesenangan sampai ke tiduran. Kesulitan langsung lewat. Wah, dapat jabatan buat tidur tiduran. Oh, yeah, oh yeah, yeah yeah. Ajang air buat tidur. Punya jabatan.